Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayolah ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, para member grup Tilawatul Quran Bitajwid yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini ana dapat menyajikan ke antum semuanya di Facebook ini pelajaran tahsin Al-Quranul Karim untuk level dasar dari buku Al-Marhalah jilid kedua, dan mudah-mudahan antum semuanya selalu diberikan semangat untuk belajar tahsin Al-Quranul Karim, memperbaiki kesalahan-kesalahan dari praktek membaca Al-Quranul Karim sehingga sesuai, berusaha sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan dapat diterapkan dalam membaca Al-Quranul Karim di dalam keseharian kita. Dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti yang anak minta pada pekan yang lalu dan sudah dicontohkan pada pertemuan kedua pembahasan surah Al-Falaq pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas panjang, pendek, dengung, dan pada selasa lalu telah ditambah dengan pembahasan huruf-huruf tebal di surah Al-Falaq dan huruf-huruf yang memantul di surah Al-Falaq. Mudah-mudahan antum semuanya telah maksimal untuk mempraktikkan di rumah. Dan di sini sudah ada beberapa audio yang telah dikirimkan oleh para member dan teman-teman semuanya melalui WA. Kita dengarkan satu persatu suara tersebut dan nak koreksi nanti bacaannya sesuai dengan level dasar. Dan setelah itu baru kita lanjutkan pelajaran pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Suara pertama di sini yang anak koreksi bacaan dari Widi Priyatna. Kita dengarkan suaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Widi Priyatna yang telah membacakan surah Al-Falaq, dan alhamdulillah sudah praktekkan semuanya, masalah mat dua rakaat dan juga huruf-huruf yang memantul dan praktek dengung, alhamdulillah. Hanya saja mungkin untuk lebih tingkatkan lagi memperhatikan ketebalan qaf dhammah, walaupun di sini sudah tebal alhamdulillah. Untuk yang berikutnya barangkali untuk lebih menajamkan lagi ketebalan qaf dhammah di awalnya. Qul, qul a'udhu, qul a'udhu bi rabbil falaq. Baik, namun untuk ketenangan bacaan dan ketenangan bacaan dua rakaat alhamdulillah sudah diperhatikan oleh saudara kita Widi Priyatna. Nah, barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Ali Rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, barakallahu fiik untuk saudara kita Adi Rahmat yang sudah membacakan surah Al-Falaq dari latihan kita. Alhamdulillah ketenangan sudah ada, sudah bagus prakteknya, dan juga praktek dengung dan dua rakaat alhamdulillah, dan ketebalan tipis juga sudah bisa dibedakan. Hanya saja mungkin bisa ditinggikan lagi suaranya ketika membaca. Karena kalau melafazkan dengan lantang suaranya, insya Allah ta'ala akan memberikan semangat juga untuk belajar, dan juga ketepatan kekokohan makhraj huruf di masing-masing huruf yang dibaca. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Ali Rahmat. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari April Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. طيب, itu bacaan dari saudara kita April Yusuf membacakan surah Al-Falaq. Masalah praktek mat dua rakaatnya alhamdulillah sudah bagus dan sudah tenang. Kemudian yang dikorosi barangkali pengucapan huruf qalqalah pada qaf, huruf qalqalah pada qaf yang kurang jelas terdengar, qalqalah qaf di ujung ayat pertama, ujung ayat kedua, dan ujung ayat pertama dan kedua. Lebih dijelaskan lagi, dia memang qalqalah yang sedang kadarnya, qalqalah wusta, namun akan tetap juga jelas bunyi pantulannya, hanya saja dia tidak tertahan dahulu baru dipantulkan. Bacanya qul a'udzu bi rabbil falaq falaq, di ujung kedua min syarri ma khalaq khalaq, kok seperti itu ya bacanya. Kemudian untuk qalqalah di ba dan dal sudah tepat untuk qalqalah wusthanya, dan diusahakan satu lagi untuk ra kasrah, sudah mulai agak menipis tapi belum jelas ketipisan dari ra tasydid. Semua syarri itu tipis semuanya, syarri ayat 2 sampai ayat 5, kalimat syarri mulai dari masuk ke tasydidnya sampai terbaca kasrohnya dia tipis bunyinya, min syarri ma khalaq. Kemudian kursi yang berikutnya selain tipis untuk ro ini, getaran ro masih harus ada, jangan sampai hilang, hanya saja tidak boleh terlalu banyak getarannya, syar tidak seperti itu kali, tetapi dia harus nampak juga getarannya, jangan sampai hilang getaran dari ro. syarri ma khalaq wa min syarriha. Seperti itu prakteknya. Namun untuk ketenangan bacaan untuk saudara kita April Yusuf, alhamdulillah sudah terpraktekkan. Barakallahu fiik untuk saudara kita April Yusuf. Berikut bacaan dari Sandi Alfian di Kota Porawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasada. Baik, demikian untuk suara dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Porawang. Untuk kelancaran bacaan alhamdulillah sudah diperhatikan, dengung sudah diperhatikan alhamdulillah, mad dua rakaat juga sudah diperhatikan. Hanya saja di sini untuk koreksiannya, semua dari awal bacaan dari ta'awudz sampai terakhir surat Al-Falaq tadi, bacaan dari saudara kita Sandi Alfian, Bapak Sandi Alfian, kehidung terbawa semuanya. Seakan-akan ya, dalam bahasa bebas kita adalah sengau, bacanya sengau semuanya. Ini dalam, kalau Anda perhatikan, penyebabnya mungkin diantaranya adalah karena tuntutan irama. Kalau saran dari Ana untuk saudara kita Sandi Alfian untuk melatih terlebih dulu, coba mungkin dikurangi irama yang seperti yang praktekan tadi. Coba lebih fokus pada makhraj terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa dengan makhraj yang pas, maka boleh ditambah dengan irama yang seperti tadi. Karena makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, tidak ada yang dari hidung kecuali dengung, tidak ada yang dari sengau, tidak ada yang dari hidung kecuali poin dengung saja, kecuali poin dengung saja. Di kelas hal marhalah ataupun marhalah jilid 1 yang dulu pernah disampaikan, dengung hanya ada 24 keadaan. Nun tasdid, mim tasdid, kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan ada 20 huruf kecuali 8 huruf yang pernah disampaikan dahulunya. Ada 24 keadaan dengung, maka hanya 24 itu yang sengau, dengungnya. Nah, tapi huruf-huruf yang lain termasuk mat tidak boleh dihidung. Dari awal bacaan ta'awudz sampai surat ayat terakhir soal falak tadi yang dipraktekkan oleh saudara kita Sandi Alfian, semuanya sengau tadi. Itu disebabkan karena irama barangkali tadi. Coba diluruskan saja bacaannya, termasuk apalagi bacaan mat tadi, apapun huruf huruf hijaiyah yang panjang, tidak ada yang dari hidung keluarnya. Mulai dari ta'awudz tadi, karena tuntutan irama barangkali ke hidung, a'udzu billah. Seharusnya diperhatikan lurus terlebih dulu, tidak irama yang lurus terlebih dulu, tidak irama juga tidak boleh, tapi irama yang standar, irama yang lurus terlebih dulu, baru nanti kalau sudah terlatih lisannya, terlatih makhrajnya, insyaallah taala boleh nanti ditambah dengan tambahan irama. Coba diluruskan dulu bacaannya, lurus saja irama terlebih dulu untuk tahap awal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sehingga melatih menghilangkan sengau terlebih dulu. Kalau masalah praktek dua rakaat sudah terpraktekkan, walaupun masih agak laju bacanya, berarti sudah terpraktekkan. Dengung sudah terpraktekkan, tebal tipis sudah terpraktekkan kurang lebih. Hanya saja tadi ada ro yang terbaca ra tadi, karena tuntutan irama juga barangkali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Berarti yang diperbaiki adalah masalah sengau tadi. Masalah sengau coba dikurangi iramanya, dan irama standar saja terlebih dulu dalam prakteknya, sehingga bisa menghilangkan kebiasaan sengau tadi. Ya barakallahu fik untuk saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. Ya, kita dengarkan suara dari saudara kita Andi Chandra di Desa Beringin, perbatasan Perlawan Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب, itu bacaan dari saudara kita Andri Chandra di Desa Beringin, perbatasan Pelalawan. Alhamdulillah praktek matnya sudah terpraktekkan. Alhamdulillah dengung juga sudah terpraktekkan, tebal tipis juga sudah, dan kokolah juga sudah diperhatikan, alhamdulillah. Hanya saja di sini ada kokolah kecil tadi ya, kalau tidak salah dalam prakteknya. Bukan kokolah kecil. Masalah huruf dengung min syari, ini untuk tambahan saja barangkali, untuk lebih ditajamkan lagi ketipisan dengung, karena jumlah yang tebal sudah kita hitung pada pertemuan yang lalu. Di surah Al-Falaq ini ada jumlah tebal yang sudah kita hitung pada pertemuan yang lalu. Coba dilihat dalam bukunya, ada 9 tempat huruf yang ditebalkan surah Al-Falaq ini, selainnya tidak, termasuk dengung. Min syari, ketika dengung coba diusahakan bibirnya tidak monyong ketika mendengungkan min syari, tetapi min syari, jangan dimonyongkan bibirnya, jangan min syari, tapi min syari, berarti nun tidak jelas dalam bacaannya. Namun untuk kelancaran alhamdulillah sudah terpraktekkan oleh Andri Chandra dari bacaannya, dan ketenangan juga sudah terpraktekkan. Barakallahu fik untuk saudara kita Andri Chandra. Baik, kita dengarkan suara yang berikutnya dari saudara kita Asia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Baik, itu baca dari saudari kita Asia yang baca surat Al-Falaq. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Dua rakaat sudah terperhatikan dan juga ketenangan sudah terperhatikan. Juga dengungnya sudah terperhatikan. Untuk korasinya barangkali di sini tempat tipis juga terperhatikan. Alhamdulillah yang ro kasrah sudah tertipiskan. Hanya saja tadi getaran ro terlalu banyak. Getaran ro terlalu banyak. Jangan dibaca syar. Tapi dikurangi sedikit untuk getarannya, karena getarannya terlalu banyak untuk ro, baik ro itu tebal ataupun tipis. Untuk di sini dibaca min syar, jangan dibaca getaran terlalu banyak seperti ro, seperti itu bacanya tadi dipatahkan oleh apa saudari kita Asia. Untuk kelancaran alhamdulillah sudah lancar dan ketenangan bacaan sudah tenang alhamdulillah. Tinggal lagi mempraktikkan getaran ro dikurangi sedikit untuk prakteknya. Barakallahu fik untuk saudari kita Sia. Berikut dari Dona di Labu Baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari saudari kita Dona di Labuh Baru. Alhamdulillah madzharat sudah lancar seperti yang kemarin alhamdulillah, dan juga dengung sudah terperhatikan. Hanya saja di sini ha ya, ucapan ha kecil masih agak mirip dengan ha besar, ha bulat. Agak dipaskan lagi, tepatkan lagi ucapan hanya wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi masih mirip dengan ha bulat hasad, seharusnya ha hasad. Di buku Al-Marhalah jilid 1 bisa dilatih pada bagian pertama, bagian tasydid. Coba dilatih antara ha bulat dengan ha kecil. Ahha untuk ha kecil, ahha untuk ha besar, ha bulat. Itu latihannya. Dan untuk mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk saudara kita Dona Labu Baru untuk berlatih untuk pengucapan ro-nya, pengucapan r-nya. Mudah-mudahan barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan untuk saudari untuk melatih. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Siti Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu praktek dari bacaan saudari kita Siti Barokah dari praktek Falak. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Dua rakaat juga sudah terpraktekkan dan kokolah juga terpraktekkan. Dan juga pengucapan tebal tipis juga sudah terpraktekkan. Hanya saja tadi di ta'awudz sampai di ayat akhir ayat surah Al-Falaq ha masih sama dengan saudari kita Dona tadi, pengucapan ha kecil dengan ha besar, coba bisa diusahakan untuk dibedakan. Dibalik lagi al-marhalah jilid pertama bagian tasydid, coba dibedakan antara ha kecil dengan ha besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara ha bulat dengan ha tahana, dengan ha kecil, dengan ha kecil, ha kajim. Dan untuk kelancaran alhamdulillah sudah lancar dalam prakteknya. Sedikit saja tambahan untuk bismillah, hati-hati untuk sin jangan dibanturkan, dialirkan anginnya. Bismillah, bismillah. Tadi sempat baca bismillah, bismillah. Terlalu cepat barangkali melepaskan sinnya sehingga terpantulkan dia. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, barakallahu fik untuk saudara kita Siti Barokah. Kita dengarkan suara berikutnya tadi yang sempat tertunda, suara dari Ugi Abdullah. Falaknya kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah, itu suara bacaan surah Al-Falaqnya. Praktek matnya sudah alhamdulillah sudah terpraktekkan, mat dua rakaatnya dan bacanya sudah mulai pelan. Kemudian praktek dengungnya sudah terpraktekkan. Hanya saja di sini pengucapan huruf ada beberapa huruf sukun yang agak mungkin akan Anda perbaiki nanti, berikan perbaikannya. Dan pengucapan huruf-huruf tebal. Pertama huruf sukun. Huruf sukun ada 5 huruf yang mesti dipantulkan atau huruf yang disukunkan, ada 5 huruf yang mesti dipantulkan, selainnya tidak. Alhamdulillah yang huruf tersebut sudah dipraktikkan, ataupun huruf-huruf yang berhak dipantulkan di surah Al-Falaq sudah dipraktikkan oleh saudara kita Ugi Abdullah. Hanya saja untuk huruf sukun yang lainnya memang tidak terpantulkan, tetapi terlalu cepat melepaskan hurufnya sehingga kelihatan bacanya terhenti-terhenti, terputus-putus, sehingga hak dari huruf sukunnya kurang pas, kurang tepat pengucapannya. Seperti bacaan lam sukun, bacaan tanwin yang tidak dengung, jangan terlalu cepat bacanya, jangan juga tidak terlalu lambat. Tadi sempat terputus bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah prakteknya. Kita praktekkan di ayat pertama surah Al-Falaq. Qul a'u. Seharusnya dijalankan suaranya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Jangan dibaca rabbil falaq, tapi dialirkan suaranya. Rabb Rabbil falak, yang tidak boleh apa? Dipantulkan. Rabbil falak, itu yang tidak boleh. Seperti untuk tahunin tadi di ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, terputus dia. Seharusnya dihadirkan suaranya. Ghasiqin idza waqab, ghasiqin idza. Yang tidak boleh adalah dengung atau pantul. Yang dengung seperti apa? Terlalu lama menahannya. Ghasiqin idza, itu dengung. Tetapi untuk hak nun harus nampak, tidak terpantulkan dan juga tidak dengung. Ghasiqin idza, qin idza. Yang terpraktek oleh saudara kita Ugi Abdillah tadi, ghasiqin idza, terputus dia. Memang hukumnya harus jelas, namun jelasnya adalah jelas pada hak nunnya tidak dengung dan juga tidak memantul dia. Ghasiqin idza waqab. Kemudian praktek tebal tipis tadi, ghasiqin karena terpengaruh ki, barangkali terbaca seqin. Seharusnya ghasiqin idza waqab. Untuk praktek qalqalah ayat pertama barangkali masih keliru, seperti yang pertemuan yang lalu, selasa yang lalu, seperti ini juga bacaannya. Jangan ditahan kofnya baru dibantulkan, tapi langsung mantul. Hanya saja dia harus jelas. Rabbil falaq, yang terpraktekan tadi, Rabbil falaq, tertahan dulu baru mantul. Karena di ujung ayat ini surat Falaq, bunyi kokolah dan kokolah sedang semuanya. Dia memantul jelas, tapi tidak terhenti sebelum mantul. Itu prakteknya. Dia kokolah wusto, kokolah sedang. Waqaf pada huruf kokolah yang tidak bertasydid. Taib barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdillah. Perkembangan bacanya alhamdulillah sudah nampak. Ketenangan bacanya sudah nampak juga. Alhamdulillah barakallahu fiik. Kita dengarkan suara terakhir di sini, bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana. Latihan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri naffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Baik, itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana. Alhamdulillah bacaannya sudah lancar, sudah tepat sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan. Masalah qaqalah, masalah mad dua rakaat, masalah dengung juga sudah terperhatikan oleh saudara kita Nasrul Maulana. Barakallahu fiik. Baik, itu saudara teman-teman dimanapun antum berada, koreksian untuk bacaan surah Al-Falaq untuk pertemuan kedua yang telah diperhatikan oleh teman-teman kita yang mengirimkan melalui WA. Dan mudah-mudahan antum semuanya dapat berlatih, terutama bagi antum yang tidak mengirimkan suaranya, bisa koreksi-koreksi yang anda sampaikan ini bisa menjadi catatan untuk antum semuanya dan bisa praktekkan sendiri di rumah. Dan anda tidak pesan-pesan untuk meningkatkan antum untuk mencari tempat belajar langsung musyafahah, karena Al-Quran ini adat dari para ulama dahulunya, kebiasaan para ulama dahulunya adalah belajar langsung berhadapan dengan guru sehingga antum dapat maksimal untuk diperbaiki bacanya oleh guru-gurunya. Media elektronik, media sosial ini yang digunakan untuk memberikan motivasi pada antum semuanya dan memberikan cemeti gitu pada antum semuanya bahwasanya kita butuh atau perlu harus untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sebagaimana kondisi yang bisa antum merasakan sekarang setelah ana memberikan perbaikan-perbaikan korsin-korsin dari bacaan yang diperhatikan oleh sebagian kecil dari sebagai contoh dari saudara-saudara kita yang telah mengirimkan audionya dari bacaan surat yang ana minta. Ya, barakallahu fik. Kita lanjutkan pelajaran di surah Al-Ikhlas. Ini surah langganan dari kaum muslimin yang dibaca di setiap hari barangkali, di setiap sholatnya. Surah Al-Ikhlas, surah yang sudah hafal dari kecil dari kaum muslimin. Bahkan kalau kita Islam dari kecil, dari lahir, sudah ditalkinkan oleh orang tua barangkali semenjak bayinya dibiasakan oleh orang tuanya mendengarkan surah Al-Ikhlas ini. Dan karena itulah kita mesti memperbaiki karena bacaan-bacaan dari kecil yang kita bawa dan barangkali belum sempat untuk diperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas ini. Baik, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Sangat padat kandungan tajwid di sini, akan tetapi yang diberikan di level ini adalah level dasar saja. Jika yang diperbaiki hanya hal-hal yang urgen terlebih dulu, kan namanya level dasar, oleh karena itu tidak terlalu dalam nanti perbaikannya. Yang penting adalah kejelasan pengucapan huruf dan juga mad dua rakaat dan masalah huruf-huruf yang dipantulkan. Baik, kita mulai pada ayat pertama surah Al-Falaq sampai ayat keempat. Kita bahas masalah mad dua harokat yang terdapat di surah Al-Falaq ini. Mad dua harokat yang terdapat di surah Al-Afan, surah Al-Ikhlas ini. Mad dua harokat yang terdapat di surah Al-Ikhlas ini. Ada 4 tempat mad yang dibaca dua harokat. Ada 4 tempat mad yang dibaca dua harokat. Yang pertama kalimat Allah. Kalimat Allah ada dua di surah Al-Falaq. Kedua kalimat Allah ini matnya dua harokat. Memang tertulis dalam Al-Quran, setiap Al-Quran Timur Tengah, semua Al-Quran Timur Tengah, kalimat Allah pasti Allahnya tertulis pendek. Akan tetapi dihukum tajwid oleh para ulama dan dibaca panjang. Kebiasaan Nabi SAW membaca kalimat Allah dipanjangkan kalimat Allahnya, lamnya. Karena itu Allah di sini di surah Al-Falaq kedua-duanya dibaca dua harokat. Kemudian di yamat yang berikutnya kalimat yulad ayat ketiga, yulad, yu itu dibaca dua harokat, yulad. Kemudian kalimat lahu ada bawa kecil di sini, ayat keempat, lahu itu dibaca panjang dua rakaat. Taib, itu 4 tempat mat dua rakaat yang terdapat surat Al-Ikhlas. Allahu huwallahu huwallahu walam yulad walam yulad yulad, itu kadar dua rakaat. Kemudian ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad lahu kufuwan ahad. 4 mad dua rakaat. Dan di surah Al-Ikhlas ini bentuk jenis mad ana satu jenis, yaitu mad dua rakaat saja, sedangkan di mad yang lainnya tidak ada. Mat sedang tidak ada atau mat empat rakaat tidak ada, apalagi mat lama tidak ada di surat Al-Ikhlas ini. Oleh karena itu nanti kalau ada 4 mat ini, 4 tempat mat ini adalah mat dua rakaat semuanya. Kemudian penekanan berikutnya, bacaan dengung di surat Al-Ikhlas ini tidak ada. Oleh karena itu jangan ada huruf-huruf yang didengungkan nanti di surat Al-Ikhlas ini. Tidak ada yang didengungkan di surat Al-Ikhlas ini. Jadi perhatikan nanti surat Al-Ikhlas tidak ada yang dengung. Yang sering terdengungkan apa? Sering terdengungkan di sebagian kaum muslimin adalah kalimat terakhir di ayat 4. Kufuwan ahad. Itu sudah dengung. Seharusnya tidak dengung. Dijelaskan saja tanwinnya. Kufuwan ahad. Karena tidak ada hukum dengung di surat Al-Ikhlas. Poin yang berikutnya mesti anda tekankan adalah pengucapan tasydid di surat Al-Ikhlas ini. Pengucapan tasydid pada Allah, pengucapan tasydid pada Sad di surat di ayat kedua, pengucapan tasydid pada Lam di ayat ke empat. Itu mesti diperhatikan. Lama huruf yang bertasydid, lama menahannya sama semuanya kecuali Nun dan Mim. Sedangkan Nun dan Mim tidak ada di sini di surat Al-Ikhlas. Maka lama menahan tasydid Allah, lama menahan tasydid Sad, lama menahan tasydid pada Lam, sama semuanya. Allahu Qul huwallahu ahad. Harus jelas tasydidnya. Allahu samad. Kemudian walam yakullahu. Yang terlalu cepat melepaskan tasydid dari huruf-huruf yang bertasydid ini. Ada tiga tempat Allah, ada dua tempat, kemudian ada empat tempat, afan, ada empat tempat, Allah ada dua tempat, kemudian sad ada satu bertasydid, kemudian lam bertasydid. Langsung saja kita tambahkan pelajaran yang berikutnya, ucapan huruf-huruf yang tebal di surat Al-Ikhlas ini, huruf-huruf yang dibaca tebal. Huruf-huruf yang dibaca tebal. Baik, kita lanjutkan materinya ke huruf-huruf tebal di surah Al-Ikhlas ini. Huruf yang mesti ditebalkan bacaannya ada empat. Huruf yang mesti ditebalkan bacaannya ada empat. Yang pertama huruf Qaf. Pertama huruf Qaf terdapat di awal ayat, awal surah, itu kul. Ada satu tempat kul, kofnya saja, kof dhammah, kul, ku, kul, ko, ko, ku, ki, ku, kul, kul. Ya, bisa dilihat bentuk bibir anak ketika membaca ku, kul, kul. Kemudian ada dua tempat kalimat Allah. Nah, karena kalimat Allah ini yang sering salah dalam praktek kaum muslimin, terbaca Allah, Allah, seharusnya Allah. Qul huwallah, huwallah. Jangan Allah, tapi huwallah, Allah, Allah. Jangan Allah. Karena Allah itu ada kebiasaan pengucapan dari bahasa Indonesia barangkali Allah, seharusnya Allah, mengarah ke O sedikit. Allah. Tapi ada dua tempat, ayat pertama dengan ayat kedua. Kemudian huruf Sad tebal. Sad tebal, ada sad bertasydid. Allahus Samad. Langsung masuk ketika tasydidnya, langsung sad tebal. Allahus-Samad, hus-Samad. Tersot. Berarti ada empat tempat yang ditebalkan, maka yang lainnya tipis. Yang lainnya tidak boleh ditebalkan nanti bacaannya. Apa yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin dalam praktik bacaan surat Al-Ikhlas ini adalah baca al huwa, huwanya terbaca tebal. Qul huwallah, seharusnya huwa, huwallah, huwa Allah, huwallah. Jangan terbaca huwallah. Karena itu setelah baca hu, kembalikan wa-nya, wa, hu, wa, huwa, huwa, huwa, Allah, huwa Allah, kul huwa Allah. Ya, belajar untuk maju dan mundurnya bibir. Tapi tidak ketara kali, enggak, jangan terlalu besar kali tarikan bibirnya. Biasa saja menghindarkan dari monyong ataupun membulatnya bibir. Kul huwa wa Allah wa Allah wa Allah huwa Allah. Kemudian ayat kedua juga sering tertebakan Allahu Samad. Soalnya A A Allah A Allah A Allah Allah. Nah, seperti itu melatihnya. A Allah A Allah. Kemudian sambung Allah. Jangan Allah nanti bacanya, tapi A Allah A Allah Allah. Baik, itu yang sering terkeluarkan oleh kaum muslimin dari huruf-huruf tipis. Terakhir, materi surat Al-Ikhlas ini adalah huruf yang dipantulkan. Huruf yang mesti dipantulkan bacanya. Seperti di surat Al-Falaq kemarin, bahasanya yang sampaikan, pantulan atau kokolah terbagi jadi tiga tingkatan besar atau kecilnya pantulannya. Ada kokolah kecil, sedang, dan besar. Di surat Al-Ikhlas ini ada dua jenis kokolah. Ada dua jenis huruf yang sukun yang dipantulkan ataupun yang disukunkan. Yang pertama ada kalimat yalid. Yalid itu kokolah kecil. Lam yalid kokolah kecil di terdapat di ayat ketiga. Lam yalid. Maka bacanya nanti jangan terputus antara dal yalid ini dengan huruf setelahnya dengan yulad. Lam yalid wa lam yulad dengan walamnya. Lam yalid wa lam yulad. Jangan baca nanti lam yalid wa lam yulad. Itu putus tadinya. Karena itu yalid dia mantul akan tetapi tidak putus pantulan dal ini dengan huruf setelahnya. Wa lam yulad. Dibacanya lam yalid wa lam yulad. Lam yalida yalida. Nah, jangan sampai terdapatnya ujung hamzah di ujungnya yalida, tapi sambilan lam yalida wa lam yulad, seperti itu. Jadi yalid itu kokolah kecil. Kemudian ada kokolah sedang. Semua ujung ayat itu kokolah sedang semuanya. Semua ujung ayat surah Al-Ikhlas ini kokolah sedang semuanya. Dan semuanya huruf dal. Semuanya huruf dal. Di surah Al-Ikhlas ini semua ujung ayat. Agak lebih jelas daripada kokolah kecil tadi. Tapi dengan catatan seperti surah Al-Falaq tidak boleh terhenti baru dipantulkan. Dia langsung mantul. Tapi jelas, lebih jelas daripada kokolah kecil tadi. Anda perhatikan kokolah sedangnya. Qul huwallahu ahad ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dipantulkan. Jadi di ujung ayat semuanya kokolah sedang, sedangkan yalid kokolah kecil. Lam yalid wa lam. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Karena beda antara walaupun sama-sama sukun dia, tetapi dia adalah yalid ini kokolah kecil. Baik, berarti dari yang empat selain yang lima ini tidak boleh dipantulkan. Apa yang sering terpantulkan oleh sebagian kaum muslimin yaitu dia pertama qul huwallah qul huwallah Seharusnya tidak. Seharusnya bacanya dihadirkan suaranya. Kul huwallah. Kul huwallah. Jangan kullahu wallah. Kemudian yang sering terpanturkan adalah lam. Lam sukun terpanturkan. Lam yalid. Lam yalid. Seharusnya lam yalid wa lam yulad. Karena lam tidak termasuk huruf yang boleh dipantulkan. Tidak termasuk huruf yang boleh dipantulkan. Gitu ya, wa lam di ayat keempat. Kemudian yang sering dipantulkan lagi adalah kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Seharusnya dijelaskan bunyi nun pada tanwin itu tanpa dengung. Dijelaskan tanpa dengung. Kufuwan ahad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Baik. Itu poin-poin yang terpenting di surah Al-Falaq ini yang mesti diperhatikan. Ada empat tempat yang mesti dipanjangkan dan semuanya adalah dua rakaat seperti yang dijelaskan tadi. Kalimat Allah ada dua kali, itu mesti panjang, dan di surah Al-Falaq ini dibaca panjang dua rakaat. Kemudian yulad di ayat ketiga, kemudian lahu di ayat keempat. Mat sedang tidak ada. Kemudian dengung tidak ada juga di surat Al-Ikhlas ini. Kemudian yang berikutnya huruf-huruf bertasydid mesti diperhatikan. Lama huruf menahan huruf bertasydid sama semuanya kecuali nun dan mim. Sedangkan nun dan mim tidak ada sini. Maka Allah dengan As-Samad dengan yakullahu lama menahan tasydidnya sama. Kadar lamanya sama. Jangan saat terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lama. Kemudian ada empat tempat huruf yang ditebalkan. Huruf qaf di ayat pertama, kalimat Allah di ayat pertama dan kedua, kalimat sad pada ayat kedua. Kemudian tambahan adalah huruf-huruf sukun yang dipantulkan. Ada lima tempat. Yalid itu kokolah kecil di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kemudian di ujung ayat surah Al-Ikhlas ini mat sedang semuanya. Berarti ada empat tempat yang dikokolahkan dan kokolah besar tidak ada. Selain yang empat ini tidak, selain yang lima ini tidak boleh dipantulkan bunyi huruf sukun ataupun tanwinnya. Ya, sengaja dibahas sekaligus karena memang ayatnya hanya empat ayat dan pendek-pendek. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami dari materi yang anda sampaikan ini, dan anda akan praktekkan dua kali baca barangkali karena ayatnya suratnya sangat pendek. Anda bacakan satu per satu dengan jeda masing-masing ayat supaya antum bisa mengikuti yang lagi live di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Anda bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ya, perlu anda ingatkan yang sering salah, ada juga satu huruf yang sering salah dibaca oleh sebagian kecil kaum muslimin yang pernah anda jumpai. Qul huwallahu dengan ahad, hunya hilang, terbaca u ahad, terbaca hamzah dua-duanya. Maka hati-hati nanti karena ini adalah surat yang sudah sangat lama kita hafal. Qul huwallahu, insa pertama hu baru hamzah ahad. Baik, anda bacakan lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. الأولاد ولم يكن له كفوا أحد. طيب أنا bacakan lagi. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Baik, itu penjelasan dan talqin dari Ana untuk semuanya surat ikhlas ini. Yang penting peringatan dari Ana, jangan menganggap remeh pelajaran surat ikhlas ini cara bacanya, karena bacaan atau suratnya walaupun 4 ayat ini sudah lama kita hafal. Barangkali mungkin dahulunya kita hafal sebelum melihat Al-Qur'an, sebelum tahu huruf qaf itu seperti apa, sebelum tahu lagi huruf Arab, kita sudah hafal surat ikhlas dari talqinan orang tua. Oleh karena itu mesti kita perbaiki dan jangan dipandang remeh perbaikan dari surat al-ikhlas ini, karena sering kita baca di setiap hari. Barangkali di sebagian besar kaum muslimin memperhatikan surat al-ikhlas ini setiap salat ataupun setiap salat sunat barangkali, dan juga termasuk zikir-zikir pagi petang yang kita baca. Ya, barakallahu fik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai di sini kebersamaan kita dalam live Facebook kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.